malam ku sendiri. Tiada teman pulang di sekitar ku lihat diam. Tiada seindah dulu. Mungkinkah ini berarti aku telah patah hati? Walaupun ku berkata bukan, bukan itu. Penyesalan takut ini kan ku bawa.